Markus 10:3. Kele ai bela Yesus ka umantai kamanua kuanangan kamatania sara sipasi ului. Guru, icope ilainge nia umanekne. Buku nia nyung lepa. Kuanangan kamatania Yesus. Palalep-lalep sabeu nenek nui ico. Beri sara buku si palalake nenek mulelegei. Sangam beri nia le turaragat nake. Aimu kukudu Yesus kaleleutula ipon umantai kamanua oi si Petrus, si Yakobus, si Yohanes, samba si Andreas masih nou-nou nia sarada kuarangan gua pei kamatamai pigamoi ibabara nekne samba aponia katua gayat nia ke yaili kalepakat sangamberi nia nekne tada kenangan Yesus masih kua kamatada pagabakam bui rapepeake kam kasipa maigi poi sio oi masipuoni oningku kuarangan aku tenia pepeake rangan maigi sirimanua ke nuarep kam gururu pasagangan samba katuareman pasagangan bui ipakadok kam kire nangan mua aili sangambirnya nekne tapoi tak peinenda kalepakat nia pasasagak poi bangsa ka bangsa puri mata ka puri mata. Babarang yang ngepolak kasening kuduat, samba babara pula jayat. Sangamberi nia nek-nek panandat paoreat peile. Tapoi kam kakam, pagaba kam tubumui. Rasi segi ake poi kam karapat sabeu, samba rabok-bok kam ka uma parurukat. Pabidrangan kam kamatada sipasi ukum, samba terimata kalulut aku. Bule kainungan nek-nek nemunengake kam aku kamatada. Tapoi katua reman si maeru, bui tak tusegi ake boiki kasangan beri bangsa. Samba ke rabit samba rasegi ake kam kapasi hukuman, bui imakarat bagamui pagalayat tibu akenen mui. Tapoi apa si pangurut akenen kakam katetirenia nenda, ia tek nuti tibu ake kam. Aipoi tak kam maninibo ke cacipunenan le. Babara te saraina masih segi ake saraina nia itu mate ake, kiseda leu ukui kata toga nia. Samba ta toga leu mugegege kasaepu bule ramate yake sia. Rapula laga kite kambaga siri manua kalulut oningku. Tapoi sio make nia terkalepakan nia, nia te ma arau. Oto ke nui cokam, turut katai, murio kakuduat sitai mateu, sipasi babasa nek-nek kau ilelek ngake nia, sia si kudu ka Judea, kau ratu itu irae kaleleu. Si kudu ka tete lalep, puyan itu gorosot, masiala apa-apa kalalep nia. Si kudu ka mone, puyan itu ili masiala lepe nia. Katai nangante, kasia saina si pusu suruket, samba si totoni toga kagoginenda. Panindo lekam, bui ipo kalago si malepet, ibara sangambiri nia nekne. Aipoi, kateteret nenda babara paoreat, paoreat kelet nenda takpe abara kapolak nenek barania aibarake polak teka manua teret kise sambataan babara minca. Tabai itengai si Tuhan igit gogoi nia beri sara si puriri manua. Tapoi kalulut sia si pilinia tengai nangan igit gogoi nia si Tuhan. Oto barabai si kua kamatamui akoi nia Kristus. Ele ai nia sedda, bui nu katonemi kam nia. Mu oto po sipu Kristus tubuna, samba sipu Nabi tubuna. Galerangan kerek samba kiseyet, pat moi baik nia, samba sia sipili leu rapepepe ake. Oto pagaba kam tubu mui, amu boi kian tebai aku kua nia kamatamui. Katetere nia nenda, pasat paureat, magep-gep nangan matat sulu, tai putoro nangan lako, bele ibele panyanyat cibara kamanua, mangeungeunangan leukron manua. Lepa icorangan togat siri manua, yoi katane rusak kagege sabeu samba pulat sanan. Ia geti koinia keknangan samalaikan nia, masiruru ake sangamberi sipilin nia, cibara kasepat matat rusa, barania katutut polak aili kakapit manua. Alaki kam pasikat nia kasileu. Amanembuan baik rania, abelangan roronia, agaimuyan amalegrengan te legeumanua. gisep dalek te ke nui cok kam sangambere nia nekne, agai muyan amale grengan tetere nia ayan nia kematat baliu. Kukua nia kematamui, tak pei tatata redenan nekne puai linangan sangambere nia nekne. Manua samba polak tatata le, diboyet kugeti tak tatata buru. Tapoi gogoi sama jam nia geti, tak anai siagai nia, beri samalaika ka sorga, beri toga leu sarat ukui le siagai nia. Oto suk-suk kam, pumata kam, tak poi nuagai kam tetere nia. Galai nia, kele sara siri manua sikadiwaket lalek nia, yei kalagai kasareunan. Segi aket nangan kasapaku kulit nia, rapasi keli lalep nia, senenda ikau galajet puku kedda. Panenei nangan si jago matat baliu, bule ipu jago si pule lelek. Oto pumata kam, aipoi tak nuagai kam, pigamoi itoili si tuan si bakat lalep, elek kasoi bokat, elek tengamoi, elek toki gau-gau, elek si mancep. Kekmoi nia si nulut, bui iaili kam aikam memerep. Si kuaku kamatamu ini, kukua leuk kasangamberi siri manua, pumata kamu.